apa yang bisa kau beri? Apa yang bisa aku beri? Tak perlu kita mendebatkannya, tapi mari kita berlomba melakukannya. Memberi untuk Ibu Pertiwi, memberi untuk kebangunan Ibu Pertiwi yang terkasih, agar ia tampak anggun di pergaulan, terhormat di mata dunia, karena anak-anak berlomba untuk memberi demi kedikjayaannya. Berikan pengabdianmu, kuberikan pengabdianku. Ayo kita berlomba, tak memperdebatkan siapa yang penting, lalu kita berebut dan menjadi gila kekuasaan. Tetapi bagaimana kita berlomba untuk memberikan pengabdian? Alangkah amat sangat luar biasa indahnya. Mari kita menciptakan karya-karya nyata yang tak terbantah oleh siapa juga. Kalau memang kau berdarah merah putih tampak pada karya, begitu pula aku tak bisa sekedar berteriak cinta Ibu Pertiwi namun tak pernah memberi. Biarkanlah tiap jejak kita yang direkam oleh tanah air tercinta menjadi fakta tak terbantah. Bagaimana memberi diri untuk Ibu Pertiwi? Tak perlu iklan kau tebar senyum di sana sini, tapi perlu tindakan nyata. Tak perlu pidato seakan-akan kau suci, tapi hatimu busuk luar biasa. Memberi untuk Ibu Pertiwi adalah tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Ayo kita turun ke sana, memainkan peran kita, buat Ibu Pertiwi tersenyum dalam rasa bangga yang penuh, menatap sekitarnya dan berkata, "Lihatlah anak-anakku, mereka terus memberi untuk kami bisa bersama dan dihargai dimanapun kami ada." Bersama saya, Bigman Sirait.